الأحوال فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آيات منيكو قُسْتِ الله نَرَانَكَ manakepipun Nabi Ibrahim. Jadi Al-Qur'an kejaba nerangake hukum, tatanan agama, pengetahuan sing macem-macem, janji, ancaman lan sanes-sanes ingkang kathah justru manakep. Manakepiku tulisane mim nun alif koba jamak taksir sigot muntahal jumuk maknane riwayat hidup riwayat sing sae manakep manakepe tiang-tiang sing sae-sae perlu dicatet ya diwaca diemut-emut Iki nalika Nabi Ibrahim ngadepi bapakipun. Kanjeng Nabi didhawuhi kon nyeritakno. Wadzkur nyeritakno sira Muhammad. Fil kitab ing dalam kitab Quran iki ceritakno Ibrahim ing beritane Nabi Ibrahim kandak-kandakno umatmu. Innahu satemene Nabi Ibrahim kana iku ono sapa Nabi Ibrahim siddiqon wong sing temen banget. Nabi antur dadi nabi. Nah, wong sing temen nek ngendika mboten kersa goro. Temen janji ya tepat lan nabi. Ku critakno rene umate. Nalika ngadepi bapakipun. Bapake Nabi Ibrahim niku siji cerita namine Azar kados ingkang wonten surat Al-An'am juz 7. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azaro. Ya, Azaro. Tulisannya Alif Zam Zaro Azar. Kisah cerita ramane nakan Nabi Ibrahim namine Azar. Nah, Azar niku kafir. Kejaba nyembah berhala. Propaganda kaume kon nyembah brahala. Ora sebatas ndekne nyembah brahala, ning fanatike nemen. Iki. Setengah cerita Azar niku sanes bapak sing bener. Ning paman. Nah, paman. Sengendika paman ada dasar. Dawenje Nabi mazil tu antaqilu minal asla bittahirati ilal arhamil fakhirah. Ingsun Nabi Muhammad ora lebar-lebar berpindah-pindah songko rahim sing suci nengene rahim sing bangga no. Jadi ora iso metu kokong kafir. Ki sing nganggo dasar Azar dudu bapake temenan. Lah disebut nang Quran li abihi niku wis dadi kebiasaan wong gedhe-gedhe Arab iku nek ngarani paman niku bapak. Jadi masalah khilaf. Nek ono perselisihan ono khilaf nek sampan takoki sing bener sing dijawab sing cocok. Niku paling menang ngoten, sing bener sing di sing cocok. Soale lafale Quran ya cetha niku wa idz qala Ibrahim li abihi Azaro. Lafale cetha. Mulane Imam Sayyuti Jalaluddin As-Sayyuti ngikuti apa anane lafal. Nah, ana kaul sing weneh kanggo ngrekso dawuhe Kanjeng Nabi sing narangake Kanjeng Nabi berpindah-pindah dari rahim sing suci ke rahim sing suci. Ceritane idz qala nalikane matur Nabi Ibrahim li abi marang bapake. Lafale kecetho bapake. Ya abati. Niki perlu kula terangake ya abadi niki ana tamapsutah. Tamapsutah ku nek cara Jawa tanjleret. Nangane nahu wa minal yatta'i wa tak niki gegenten sangka ya mutakalim. Dadi ya abadi nek dimandekno ana qiraah macem loro. Menurut qiraate Ibnu Katsir, Ibnu Amir tane didadekno ha. Ya abah. Menurut qiraate Imam Nafi', Abu Amr, Asim, Hamzah, Ali Kisai, Limang Qori, nek wakaf, ya abad. Ngecek, ya abad. Jadi kita nek ngaji biasanya qiraate Imam Asim, sangka rawi hafaz. Jadi nek wakaf ya, ya abad. Mbok menawa kita kepengen maos qiraate Ibnu Katsir utawi Ibnu Amir limaca waqaf ya abah. Lah ta gegenten sangka iya. Mulane anake kiai-kiai gedhe ku nek ngundang bapake abah. Abah. Dadi abahku bapakku. Anak ibu ummi. Nah, niki kita nek niru ya sing bener abah ya. Kadang-kadang wong Islam iku kadang-kadang ana sing braine neni. Nek undang bapake papah, ibune mamah. Niru-niru ngono niru-niru. Ben darani wong modern. Ana sing lucu maneh papi karo mami. Ya sak karepe wong ngundang wae kok. Nek sing anake Mbah Yai ku abah. Kaya Agus Ulil Albab, Agus Ulil Nuwan nek ngundang Mbah Arwani abah. Nah, iku nganut Quran. Ya abah. Ana kadang-kadang buya, nek buya sangka abu ya. Pokoke sing nganggo dasar cara wong Islam, cara wong Islam. Sing biasa-biasa bapak. Nek ibu, kadang ibu, kadang mak, kadang mbok. Tapi saiki nek diundang mbok ku moh, mergo mbok ku pembantu. Iku urusan dunia, kabeh mau urusan dunia. Ya abadi, eh bapakku. Lima ta'budu ma la yasma'u keranten nopo nyembah panjenengan ma'ing beraulo la yasma'u kang boten saged mireng. Wala yubsiru lan ora bisa ningali apa ma wala yughni lan ora bisa mbelani. Nek cara tiyang sepuh ora bisa nyemugai. Kula niku mboten paham. Kula maknani cara kudus wae. Wala yughni lan ora iso mbelani. Apa beraula angka saking sira sekan sithik-sithik. Oh. Ora iso nulungi, ora iso mbelani. Wong malah dienceloki lamuk wae ora iso nggusah. Niki Nabi Ibrahim kandha apa anane? Bapak kenging napa jenengan kok nyembah berhala? Mboten saged mireng, mboten saged ningali, mboten saged belani napa-napa kok sampan sembah. Nabi Ibrahim. Nalika Nabi Ibrahim ngendika kados ngaten niki statuse Nabi Ibrahim sampun diangkat dadi rasul. Dadi utusan. Dadi wajib nerangake. Diterusake. Ya abadi du bapak kula, ini saestu kula kode jaane iku temen teko ing kula minal ilmi saking ilmu ma opo wahyu lam yakti kakang ora teko pema ing panjenengan fattabi'ni kula turi ngikuti jenengan ing kula ahdi kamu konedake kula dateng jenengan siroton sawia ing dalan sing lurus jeng Rama kula diparingi wahyu dening Allah sing panjenengan mboten diparingi isine wahyu yaiku tauhid nyuwijake ring Gusti Allah. Jenengan kula aturi nderekake kula make kula tedahake jenengan dalan sing lurus yaiku ngabdi rengene Gusti Allah. Sampun wong salwangsul kula terange dalan sing lurus. Garis sing lurus yaiku garis yang mempertemukan antara dua titik. Sing dimaksud dua titik abdun kawula rengene robun pangeran. Dadi kula jenengan diuripi dening Allah nang donya iki wis ana tugas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun ora gawe manusa jin kejaba tembe pungkasane nyembah ring ingsun pengabdian. Lan Gusti Allah wis gawe tatanan. Tatanan mau rupa wahyu sing diasta dening para rasul kanggone umat Muhammad Quran. Quran. Tenggriku lengkap. Nabi Ibrahim matur, mangke kula tetahake cara-carane. Ji terus ke mana? Ya abadihu bapak, la ta'budi syaiton, sampun ngantos nyembah panjenengan asyaitona ing setan. Wong dokon nyembah berawala iku perintahe setan. Inna syaitona satemne setan kana iku napa setan lirrahmani marang Allah sing sifat rahman asiya iku banget le duraka. Setan iku do sembrono jeng Rama. Jenengan ampun nganut perintahe setan. Diteruske maneh. Dadi rinci ngono lho. Ya abatihun jeng romo ini saktemne ingsun akhofu iku nguatirake ingsun anyamas saka ingin ngenani panjenengan azabun opo seksa minar rohmani sangking Allah sing sifat rohman. Nek jenengan terus menerus nyembah brahala ajaan setan badhe kenging azab panjenengan. Nek mboten tobat azab menimpa. Menawi sampun kekengan azab nganti nak neraka fataku namangka wonten jenengan li setane marang setan waliyaku pembilane koncone jenengan mangke koncone setan jenengan. Nabi Ibrahim le matur kados ngaten niku adhed dasar wahyu. Mboten pikajenge Nabi Ibrahim piyambak mboten. Nabi Ibrahim kok mboten didhawuhi Gusti Allah nggih mboten purun. Niki terhadap tiyang sepuh alus carane matur. Tanggapane bapake tes pundi? Ola. Ngucap bapake Nabi Ibrahim sing namine Azar. Niki setengah cerita. Ana sing ngarani Nabi Ibrahim bapake sing bener ku Tarah. Ta alif roho. Tarah. Lah Azar paman. Niki cerita sing ngono. Niki khilaf namanya. Arahipun apa to? Utawi gedeng antas apa sira Ibrahim an alihati saking bralo-bralaku. Ya Ibrahim, hei Ibrahim. Apa kowe iku gedeng karo brahalaku? Awas. La ilam tantahi sayakti lamun ora mareni sira. Nek kowe ngaru biru ning ngene beralaku saya nemen la arjuman naka. Saya ti bakal bandemi temen ingsun ing sira. Tak bandem waktu kowe. Nabi Ibrahim le matur alus. Tanggapane bapake kasar. Tak bandemi kowe nek dak gelem nareni lingaru-ngaru. Wahjurni lan ninggalo sira ing ingsun malian ing panggonan sing adoh. Wis lunga kok kene. Anak diusir bapak. Ora usah marak-marak aku. Azar niku bapake Nabi Ibrahim. Kejaba nyembah berhala penganjur agama Buddha. Malah nalika Nabi Ibrahim sih cilik sadurunge dadi utusan sering dikongkon dodol reca. Niku Nabi Ibrahim pun ngerti, senajan durung diangkat dadi utusan pun ngerti nek reca ku ora iso apa-apa, wis ngerti. Tapi wong dikongkon bapake tetap mangkat. Nek dodolan ku lucu. Sonam, sonam. Layan fa walayadur. Bralo, bralo. Raisa popo. Ya rak payu lah. Niki. Sopo sing gelem tuku bralaku iki bodoh. Ngono. Le payu piye, le payu. Mulai piye mboten pajeng. Ayo wis sesuk neh. Ah sesuk tawanane ngono lho. Ya ora payu-payu ra. Niki. Kadang-kadang diparani cah cilik-cilik. Nabi Ibrahim gawa wercane berhala ring kali gelis. Wamane kudus ya. Ring kudus, ring kali gelis, ring kalen. Berawalannya cicak lono ngumbi-ngumbi kesel. Nabi Ibrahim ngunjuk, berawalannya cicak lono dibelebek-belebek. No, ayo ngumbi. Kesel, aku dewi kesel. Pun ngerti, nek berawalan ra iso apa-apa. Lho ngono kok disembah. Mulanya Nabi Ibrahim badane diangkat dadi utusan tegas. Le dakwah. Oh niki lho Rasul koyo ngene abote. Dakwah ring bapake. Bapake kejeme rak mekakat, fanatik ring ngene brahola nemen. Nalika Nabi Ibrahim diucik-ucik kowe beting brahalaku tak bandemi kowe. Nyingkir, ora usah marak-marak. Jawab Nabi Ibrahim, qala ngendika Nabi Ibrahim, salamun alaik, utawi selamat kagem panjenengan bapak, senajan kula sampan bentak-bentak, sampan ancam, dalem boten badhe bales, wis mugi-mugi selamat mawon jenengan. Iki lirikane Nabi Ibrahim, kok muga-muga selamat piye? Wong kafir kok diselamet-selametno tegese muga-muga diparingi iso eling tobat. Ngoten. Wis muga-muga selamet itu maksude ngono. Sa astaghfirulaka rabbi bakal nyuwunake ngapura ingsun laka dhateng panjenengan rabbi ing pangeran ingsun. Mangke kula suwunake ngapunten dhateng pangeran. Innahu sak temene pangeran kana iku ana sapa pangeran bidateng isun khafiya niku wong sing zat sing gawe apik nek cara kudus sing mernahno khafiya. Khafiya iku maknane wong sing selalu merhatekake nasib khafiya sing gawe apik Nek kula gawe istilah selalu mernahke. Lah teng mriki wonten masalah. Nabi Ibrahim dongaake bapake. Jalukke ngapura. Padahal bapake kafir. Jarene jalukno ngapura. Rengene wong kafir. Niku mboten kenging. Ah niki kula perlu nerangake. Jalukke ngapura rengene wong kafir haram niku nek wis mati. Kados ngeten iki jaman jalukake ngapura dhateng Firaun haram. Ga wis mati. Nek ndongaake wong kafir sing nalika isih urip didongaake muga-muga entuk hidayah. Kenging malah sae. Lah Nabi Ibrahim ku sa astaghfirullahka. Niki diterangake tengene Quran juz 11. Nabi Ibrahim lindungake ku nalika dereng ngerti nek bapake nasibe kafir. Wa ma kana astighfaru Ibrahima li abihi illa amma'idatin wa'adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu. Sareng Nabi Ibrahim wis ngerti nek bapake iki cap kafir. Nabi Ibrahim mboten kersa. Dicabut lan njalukke ngapura. Lah nek anu dereng ngertos nek pancen cetakan kafir. Mboten ngerti. Sareng ngerti nek kafir, kafir tenan dak iso diwai. Kanjeng Nabi Ibrahim mboten purun ndongaake. Lah ndongaake iki sak durunge cetha kekufurane. Nah, terus tanggapan para ulama. Nah, niki tanggapan para ulama. Jaluke ngapura karo wong kafir nek wis mati jelas haram. Jaluk ke ngapura karo wong kafir sing isih urip nek nganggo makna nyuwun pituduh kenging dadi jalukno ngapura dengan arti muga-muga diparingi pituduh kenging nganggo lafal astaghfiru tapi maknane padha karo nyuwun pituduh. Kula wangsuli male ndongake ngapura wong kafir nek maksude paring pituduh supaya entuk pituduh kenging. Nek maksude pancen ngapura tenan muga-muga Allah apa mboten kenging. Keterangan kula niki saged dipun pirsani wonten ing tafsir Sawi. Wa bihadza ta'lamu annahu yajuzu du'a'u bil maghfirati lil kafiri in qasada biha hidayatahu wa islamahu fa in qata'a bi kufrihi fala yajuz. Nek cetha kafire ora kena pengertian ora kena tegese haram. Lah sing mboten enten keraguan nek ndongaake ku niru jeneng Nabi mawon. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring pitedah dhateng kaum jalaran do mboten ngertos. Nah niki perlu nek wonten kadang-kadang wong Islam tetanggan karo wong kafir. Tonggo. Lah niki hak tetangga. Wong kafir senajan kafir. Asal ora kafir harbi lan ora murtad. Wajib dihormati hak tetangga. dihormati, ora kena diganggu. Mulane Kanjeng Nabi karo Abu Thalib rapet terus. Mboten nate Kanjeng Nabi ngerahake atine Abu Thalib. Abu Thalib kafir, kafir. Diapii terus. Niki carane. Hak tetangga tetep ana. Awes pamane. Kono mantu sampan ngadu kenging. Sampan mantu kono ngadu sampan nampi kenging. Ya kesale mangke ngentos. Lah wis kono mati. Nglawat, nglawat. Carane. Bahasane diatur. Upamane jengane ku tambah ji upamane mati mudah-mudahan tambah ji mendapat imbalan dari Allah setimpal dengan amal perbuatannya bener tapi aja diterusno muga-muga neraka aja ngono mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah setimpal dengan amal perbuatan mesti bener ini ku. Yang masih hidup mudah-mudahan memperoleh hidayah dari Allah. Bener ne. Oh niki. Mulane diatur bahasane diatur. Ojo keliru. Tan Bahji telah pulang ke rumah bapak. Ya, mudah-mudahan ditunggu oleh bapak di surga. Walah, padha ndelondonge malah. Ini ampun. Kono wis keliru sampan imboi keliru pisan ya. Salah mana mulai bahasa diatur hak tetangga mangko nek kono seneng kali sampan iso dipengaruhi kok sithik ngono cara niki carane ya dadi wis ora nyalai tapi upamane ana aturan ritual tasik keagamaan ring gereja sampan mboten kenging malam lepet beten kengeng. Ini carane. Jadi ono aturane, ono aturane. Wangsul datang ayat. Nalikane Nabi Ibrahim dibentak-bentak dikon ngaduh. Nabi Ibrahim nanggapi. Wa'atazilikum. Bakal nyingkir kulo ing panjenengan, kulo badhe nyingkiri panjenengan. Wa malan braulo braulo tatu kang nyembah panjenengan ing braulo mintu nilai saking sanesi Allah. Gih bapak, makai kulo badhe nyingkir saking riki. Wa adau Rabbi lan nyembah kulo Rabbi ing pangeran kulo. Kulo tetap nyembah pangeran. Asa muko muko. Allah aku na yen ta ora ana kula bidu'ai Rabbi sebab nyembah ring pangeran sakiyaku cilaka. Mangke nek kula nyembah pangeran, muga-muga kula mboten dados tiyang cilaka. Kados dene panjenengan nyembah berhala, tentu cilaka. Saestu lajeng Nabi Ibrahim pindah. Naliko Nabi Ibrahim tasih kempal kali bapak niku nongone Babil nek bahasa Arab Babil niku wilayah Irak wilayah Irak nak Babil rene ditundung-tundung Arab dibandemi nyingkir terus Nabi Ibrahim pindah rengene Baitul Muqaddas antarane Irak Tugu Baitul Muqaddas nur tepi tepi. Nah Yordan ni di Baitul Muqaddas rati rati caket kira-kira 300 kilometer. Nah Irak tepi tepi. Pindah pindah ya niteh unta niku derengan ten mobil derengan ten pesawat pindah tenan. Sarang pun nyingkir lan pindah. Falam ma'tazala umongko nalikane nyingkiri Nabi Ibrahim hum ing kaume wa malan patung-patung berhala ya'buduna kang do nyembah sapa kaum min dunillahi saking sanese Allah. barang wis nangkone Baitul Muqaddas wahabna mongko maringi ingsun Allah lahu marang Nabi Ibrahim Ishaqa wa Yaquba. Siji Nabi Ishaq wa Yaquba lan putu Nabi Yaqub. Niki digandeng dimaksud dingerteni Nabi Ibrahim niku yuswane panjang nganti menangi putu. Nabi Ishaq ku putra, Nabi Yaqub anake Nabi Ishaq berarti putu wayah. Lah Nabi Ibrahim niku senajan diparingi umur panjang pinten 175 tahun. 175 pun panjang. Tapi nek dibanding karo Mbah Adam, dibanding karo Nabi Nuh mboten napa-napa. Nabi Adam umure 1000. Nabi Nuh 1250. Tapi Nabi Ibrahim nek dibanding Mbah Adam, Nabi Nuh yo 6 cekak umure. Tapi kanggo sakniki 175 wis panjang. Mulane menangi wayahipun sing namine Yakub. Lah, Sulaiman kan anake Nabi Ibrahim kok ora disebut nak kene. Nabi Ismail. Nabi Ismail kan putrane Nabi Ibrahim kok ora disebut teng mriki. Mergo Nabi Ismail iku wonten mazyah dhewe. Ceritane Nabi Ibrahim kagungan garwa sing sepisanan niku namine Sarah. Sin alif ra ta bundel Sarah. Bojo sing pertama diparingi putra Ishak. Lah, garwa sing nomor kalih namine Hajar, ha alif jim ra, Hajar. Diparingi putra Ismail. Jadi dewe-dewe, jadi ora urute. Lah Kanjeng Nabi mboten keturunan Ishak. Ya keturunan Nabi Ibrahim tapi liwat Ismail. Keturunan Nabi Ibrahim kang liwat Ismail. Nah, mriki sing disebut sing putra ibu pertama Ishak, terus putu Yakub. Antara Nabi Ibrahim kalayan Nabi Nuh niku pun nonton 1000 tahun piyambak. 1000 tahun. Antara Nabi Ibrahim kare Mbah Adam malah dangu maneh 2000 tahun. 2000 tahun. Ngaten iki nggih ukuran kira-kira 2000 tahun. Yeah. Wa kullan lan ingkarone Ishaq lan Yakub ja'alna dadekake ingsun Allah nabiyan ing nabi. Sangka perjuangane Nabi Ibrahim oleh gigih negakake keislaman nganti diusir meh rata nabi rasul berjuang mesti hijrah. Mesti hijrah. Nah, Nabi Ibrahim hijrah saka Babil ring Baitul Muqaddas. Padha karo Nabi Musa. Nabi Musa hijrah saka Mesir ring Madian daerah Nabi Syu'aib. Akane Nabi yo hijrah saka Mekah ring Madinah. Iki abote dadi utusan ninggalake tempat temenan ya. Tapi akhirnya dia berhasil. Wahabna lan maringi ingsun lahu marang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub. Lahu mbong telu. Mir rahmatina saking rahmat ingsun. Diparingi sugih. Diparingi putra. Putra-putrane Nabi Ibrahim niku sing keturunan Nabi Yakub ki nabi-nabi. Nabi-nabi ngantos jadi nabi-nabi nganti Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria ini keturunan Nabi Allah Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim nurunake Esa, Esa Yakub. Lah Yakub iki sing diarani Israel. Israel. Pun sering kula terangake Israel ku bahasa Suryani. Nek diarapno Isra ku Abdun kawula. El Allah. Dadi Israel ku nek cara Arab Abdullah. Diarani Yakub mergo tukaran karo kembarane sing jane Aisyu. Aisyu njaluk metu dikek Nabi Yakub sing pernah tuwa karepe dikek royoan. Dadi nek jero madarane ibu wis geger. Jare Aisyu, nek Mas Yakub metu njaluk metu dikek aku metu dalan sing rak sak beneri ngamuk niki sing cici. Nah, iki ceritane wong tuwa-tuwa apa wong kuna-kuna ku ngono-ngono iku. Akhire ibu ngarep-ngarepi Yakub. Yakub, sayangi ibumu. Kowe ngari wae. Akhire Nabi Yakub keri. Mulane di jenakno Yakub maknane ngeri. Yakub ngeri. Terus ana omong-omong jarene nek ana bayi kembar sing metu kene iku tuwa iku mau bener mau ora niku. Nah, cuma ceritane asale ngono. Wa ja'alna lan dadake ingsun lahu marang Nabi Ibrahim, Isa lan Yakub lisana sidqin aliya sebagai omongan sing bener kang luhur. Dadi sesebutan ceritane Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf iku dadi omongan buah bibir tapi sing bangsa apik. Wong Islam yo ngalem Nabi Ibrahim, wong Yahudi yo ngalem Nabi Ibrahim, nganti wong Kristen ku ngalem Nabi Ibrahim. Sing lucu sangka senenge do ngakoni jarene wong Yahudi, Nabi Ibrahim ku agamane Yahudi. Jarene wong Kristen, Nasrani, Nabi Ibrahim ku agamane Nasrani. Niku lucu. Lucune piye? Timbul ana agama Yahudi ku gaenane wong kafir-kafir pendeta-pendeta sing badane Nabi Musa Harun wafat. Mlak kitab Taurat diwawahi terus akhirnya timbul gawe agama sing jenengane Yahudi. Dadi Yahudi ku badane Nabi Musa wafat. Lah Nasrani badane Nabi Isa dirafak. Terus pendeta-pendeta gawe kitab Injil sing orisinil diwawahi. Terus nganti timbul agama Nasrani sing macem-macem iku. Niku. Ha Nabi Ibrahim sak derenge adoh. Nabi Musa ku kira-kira pernah badane canggah wareng udeg-udeg tutung adoh. Kok iso ngaran-ngarane sing rak bener. Mulane nalika gegeran temurun ayat makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Nabi Ibrahim ora wong Yahudi. Nabi Ibrahim dudu wong Nasrani walakin kana hanifan muslima ning wong sing tekun wong Islam. Wa ma kana minal musyrikin dudu wong musyrik. Aku nalika gegeran nang Saudi nang ngene Mekah Kanjeng Nabi keturunan ayat niku terus berhabat-habat bunga. Agar do ngakon-ngakoni Nabi Ibrahim Yahudi Nasrani ayat niku diwaca. Oh niki. Ge waja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Dadi buah bibir wong sing apik. Sumaqala walkur fil kitabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik.